Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayyuhal ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab al-muraqabah dan masih dalam penjelasan hadis Jibril berkaitan dengan permasalahan niat di dalam salat. Faedah seputar niat di dalam salat yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca suatu faedah yang disebutkan oleh beliau, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, berkaitan dengan hukum salat seseorang yang dia melaksanakan salat fardu di belakang imam yang melaksanakan salat sunnah atau sebaliknya, seseorang yang dia mengerjakan salat sunnah, salat nafilah, di belakang imam yang mengerjakan salat fardu, apakah salatnya sah atau tidak? Nah, kembali kita membaca, mengulangi ya apa yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya untuk memperjelas kembali. Disebutkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang permasalahan ini. Apakah sah salat seseorang ya yang mengerjakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat sunnah, atau sebaliknya, seseorang yang mengerjakan salat sunnah di belakang imam yang mengerjakan salat fardu? Kata beliau, dalam permasalahan ini dilihat ya, amal insan alladhi yusalli nafilatan khalfa man yusalli faridatan fala ba'sa bihadha. Kata beliau Syekh bin Utsaimin, adapun seseorang yang dia selaku makmum, yang menjadi makmum, yang dia solat adalah solat sunnah, namun dia mengerjakan solat sunnah tersebut di belakang imam yang mengerjakan solat fardu, maka hal yang demikian ini tidak mengapa, yakni salatnya, yakni salat sunnahnya tersebut adalah salatnya sah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka melakukan safar, kemudian mereka melaksanakan salat subuh di tengah-tengah perjalanan safar mereka. yang mana mereka ini safar menuju Mina, yang mereka melaksanakan salat subuh tersebut di tengah perjalanan mereka dikarenakan khawatir. Kedua sahabat tersebut khawatir jangan sampai tatkala mereka sampai di Mina ternyata kaum muslimin telah melaksanakan salat subuh. Maka mereka berdua, para sahabat tersebut, kedua sahabat tersebut akhirnya salat subuh berjamaah di tengah perjalanan mereka tersebut. Ternyata keduanya setelah sampai di Mina mendapati, ya, tatkala keduanya sampai di Masjid Mina, Masjid Khif, mendapati kaum muslimin mereka sedang melaksanakan sholat subuh. Nah, ternyata Nabi SAW tatkala itu sholat subuh di tempat tersebut atau masjid tersebut. Setelah melaksanakan sholat subuh, Nabi SAW bertanya kepada kedua sahabat tersebut, ya, kata beliau, ma mana'akum an tusalliya fil qaum, apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat subuh di masjid tersebut. Qala, ya Rasulullah, sallaina fi rihalina. Kata kedua sahabat tersebut kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami berdua ini sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah waktu safar tadi, ya, di tengah-tengah safar kita. Yahtamil annahuma salliya fi rihalihima li dhannihima annahuma la yudrikani salatal jamaah. Tasyekh Ibnu Utsaimin, ada kemungkinan kenapa kedua sahabat tersebut mereka melaksanakan salat subuh berjamaah di safar, di tengah-tengah safar mereka, dikarenakan kekhawatiran mereka tatkala sampai di Mina, di kota Mina, ternyata para sahabat atau kaum muslimin telah melaksanakan sholat subuh, jadi sama saja tidak mendapatkan jamaah, maka mereka berdua sholat berjamaah. Ini ihtimalnya. Benar, mendengarkan apa yang disampaikan oleh kedua sahabat tersebut dari pertanyaan Nabi SAW, kenapa mereka berdua tidak sholat subuh berjamaah, dikarenakan keduanya telah melaksanakan sholat subuh di tengah-tengah safarnya. Kata Nabi SAW, faqala, idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Kata Rasulullah SAW, jika kalian berdua telah melaksanakan sholat subuh di perjalanan kalian tadi, kemudian kalian mendatangi masjid dalam keadaan kaum muslimin sedang melaksanakan sholat berjamaah, kata Nabi SAW, fasalliya ma'ahum, maka hendaklah kalian berdua sholat bersama mereka, ya, fa'innaha lakuma nafilah, maka sholatnya kalian berdua bersama kaum muslimin tatkala itu dihukumi sebagai sholat nafilah, sholat sunnah. Nah, maka dari hadis ini menjelaskan kepada kita seseorang yang dia mengerjakan sholat sunnah di belakang imam yang mengerjakan sholat fardu, maka sholat sunnahnya itu sah. Nah, dengan kisah ini, kenapa? Karena kedua sahabat tersebut mereka telah melaksanakan sholat subuh berjamaah di tengah-tengah perjalanan mereka menuju Mina. Ternyata keduanya mendapati kaum muslimin tatkala itu di Mina sedang mengerjakan sholat subuh, maka keduanya tidak sholat, tapi keduanya mendatangi masjid yang padanya kaum muslimin sedang mengerjakan sholat subuh di situ. Nah, Diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk keduanya apabila telah melaksanakan sholat subuh di perjalanan mereka tadi, ketika mereka mendatangi masjid, hendaknya keduanya sholat berjamaah. Ya, yang mana sholatnya kedua sholat kedua orang sahabat tersebut, ya, bersama kaum muslimin tatkala itu dihukumi sebagai sholat nafilah, sholat sunnah. Nah, maka hadis ini jelas menyebutkan tentang sahihnya atau sahnya seseorang yang dia mengerjakan sholat sunnah, seorang makmum yang mengerjakan sholat sunnah di belakang imam yang mengerjakan sholat fardu. Nah, kemudian adapun sebaliknya, kata beliau, idza kana al-imam yusalli nafilah wal ma'mum yusalli fardhah, seorang imam dia mengerjakan salat sunnah, nah, adapun makmum dia mengerjakan salat fardu. Apakah bisa yang hal ini terjadi? Ini kata beliau seperti contohnya ketika bulan Ramadan. Ya, di mana mungkin kita pernah terjadi pada diri kita ketika bulan Ramadan, ketika kita ingin melaksanakan sholat isya, nah, ternyata ketika kita sampai di masjid, kaum muslimin sudah melaksanakan sholat isya dan mereka mulai melaksanakan atau sedang melaksanakan sholat tarawih. Ya, berarti sholat nafilah, sholat sunnah, dalam keadaan kita belum melaksanakan sholat isya. Nah, ini contohnya. Maka apakah ketika itu kita langsung sholat bersama dengan imam yang mereka tatkala itu sedang melaksanakan sholat tarawih, ataukah bagaimana? Nah, kata beliau, dalam permasalahan ini terdapat khilaf di kalangan para ulama. Apakah kita itu harus ketika mendapati imam sedang melaksanakan sholat tarawih bersama kaum muslimin yang lainnya jamaah tatkala itu, dalam keadaan kita belum melaksanakan sholat isya, apakah kita langsung masuk bersama dengan jamaah tatkala itu dengan niat sholat isya, nam, atau bagaimana? Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak sah sholatnya seseorang yang dia mengerjakan sholat fardu, ya, sholat isya tadi, di belakang imam yang mengerjakan sholat sunnah, ya, ini yang mengerjakan sholat tarawih tadi. Kenapa? Alasan mereka dikarenakan sholat fardu itu lebih mulia, lebih tinggi daripada sholat sunnah, dan tidak mungkin sholatnya seorang makmum yang tatkala itu adalah melaksanakan sholat fardu itu lebih tinggi dibandingkan sholatnya seorang imam. Ini alasan sebagian ulama yang mengatakan tidak sahnya sholatnya seseorang yang dia mengerjakan sholat fardu di belakang imam yang mengerjakan sholat sunnah. Nah, dan sebagian para ulama mereka menyebutkan bahwasanya seseorang yang mengerjakan sholat sunnah, sholat fardu di belakang imam mengerjakan sholat sunnah, sah sholatnya. Sebagaimana dalam kasus ini, ya, seorang makmum yang dia ketinggalan sholat isya, namun dia mendapati imam dan jamaah telah melaksanakan sholat tarawih, maka langsung dia masuk sholat bersama jamaah tatkala itu dengan niat sholat isya. Nah, maka sholatnya sah. Ini kata sebagian para ulama. Kenapa? Karena hal yang demikian ini disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana disebutkan dalam kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dia sholat isya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjamaah. Setelah dia melaksanakan salat isya berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kembali kepada kaumnya. Ya. Salat bersama kaumnya, mengimami kaumnya melaksanakan salat isya. Berarti dia imam tatkala itu, dia salat isyanya sebagai salat sunnah. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan salat isya bersama Nabi SAW. Sedangkan makmum yang dia imam, apa, menjadi imam bagi makmum di belakang dia, para sahabat tatkala itu, kaumnya melaksanakan salat fardu. Nah, maka dari sini kata sebagian ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang melaksanakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat sunnah, seperti contoh kasusnya di bulan Ramadan, seseorang yang tertinggal dari salat isya namun mendapati jamaah telah melaksanakan salat tarawih, maka dia langsung masuk bersama jamaah tatkala itu yang melaksanakan salat tarawih dengan dia niatnya salat isya, maka salat isyanya sah berdasarkan kisah 6 Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Dia salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia salat bersama kaumnya, mengimami kaumnya melaksanakan salat isya. Imamnya salat sunnah, kaumnya melaksanakan salat fardu, salat isya. Naam. Dan hal yang demikian ini tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ini tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sah seseorang yang melaksanakan salat fardu di belakang imam yang melaksanakan salat sunnah. Naam. Walaupun mereka atau adapun kias yang dilakukan oleh sebagian ulama yang mengatakan tidak sah seseorang yang melaksanakan salat fardu di belakang imam yang melaksanakan salat sunnah, ini adalah kias yang menyelisihi adillah, dalil. Kenapa? Karena ini kias, adapun pendapat ulama yang kedua ini memiliki dalil padanya, sunnah Nabi SAW. Maka tidak bisa kita naam dengan kias yang dimiliki untuk melemahkan atau mematahkan pendapat ulama yang memiliki dalil padanya. Selama masih ada dalil, tidak boleh kita pakai kias. Naam. Taib. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, salat sunnah di belakang imam yang salat wajib ini adalah sah salatnya, demikian pula sebaliknya. Seseorang yang mengerjakan salat wajib di belakang imam mengerjakan salat sunnah, ini sah. Nah, maka dari sini Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan, ya, permasalahan yang berikutnya, faedah yang berikutnya. Kata beliau, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, fi jinsi salati hal yushtaratu an tattafiqa salatul imam wal ma'mum fi naw'is salah ay zuhrun ma'a zuhrin wa asrun ma'a asrin wa hakadha amla. Setelah kita mengetahui, ya, sahnya seseorang yang mengerjakan salat sunnah di belakang imam yang mengerjakan salat fardu, atau sebaliknya mengerjakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat sunnah, dari sini timbul permasalahan baru. Apakah, ya, diwajibkan, ya, salatnya seorang imam dan makmum, taib, dari sisi jenisnya harus sama? Yakni kalau imam itu salatnya zuhur, berarti makmum juga harus salat zuhur. Atau sebaliknya, kalau imam itu salat asar, 6 berarti makmum juga harus salat asar. Apakah harus demikian ataukah tidak? Naam. Ini juga terdapat khilaf di kalangan para ulama. Nanti akan disebutkan oleh beliau contohnya. Naam. Kata beliau, "Fi hadza aidan khilaf." Dalam permasalahan ini juga terdapat khilaf di kalangan para ulama. Faminal ulama man qala yajibu an tantafiqa shalatan fayusalli dhuhra khalfa man yusalli dhuhra wa yusalli al-'ashra khalfa man yusalli al-'ashra. Sebagian para ulama mereka berpendapat ya harus sama antara salatnya seorang imam dengan makmum dari sisi jumlahnya. Naam. Kalau itu imam dia mengerjakan salat zuhur, maka makmumnya juga harus melaksanakan salat zuhur. Demikian pula kalau seandainya imam mengerjakan salat asar, maka yang berada di belakangnya juga harus melaksanakan salat asar. Wa yusallil maghriba khalfa man yusallil maghrib. Demikian pula imam yang melaksanakan salat maghrib, maka makmumnya juga melaksanakan salat maghrib. Begitu pula pada salat isya dan salat subuh. Naam. Mereka berdalil dengan berhujjah dengan hadis Nabi SAW, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi." Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, hanya saja imam itu dijadikan ialah untuk makmum mengikutinya. Ya, imam itu dijadikan dalam salat untuk diikuti oleh makmum. Maka kata Nabi SAW, fala takhtalifu alaihi, maka jangan kalian menyelisihi imam. Nah, dari sini mereka sebagian para ulama mengatakan kalau imamnya itu melaksanakan salat zuhur, berarti makmumnya yang di belakang juga tatkala itu harus melaksanakan salat zuhur atau salat asar. Begitu pula makmumnya harus melaksanakan salat asar, yang ada di belakangnya adalah orang-orang yang melaksanakan salat asar. Nah, ini sebagian para ulama mereka berdalil dengan hadis ini. Wa minal ulama man qala, dan sebagian para ulama ada juga berpendapat la yustaratu, bahwasanya ini tidak dipersyaratkan. Nah, ini tidak dipersyaratkan. Yakni tidak dipersyaratkan bahwasanya imam melaksanakan salat zuhur berarti makmum juga harus melaksanakan salat zuhur. Makmum yang salat di belakang imam yang melaksanakan salat zuhur, dia juga harus melaksanakan sama dengan imam salat zuhur pula. Maka ini tidak dipersyaratkan kata sebagian para ulama pendapat yang kedua ini. Fa yajuzu an tusalli al-ashra khalfa man yusalli dhuhr. Maka diperbolehkan bagi seorang makmum yang dia itu melaksanakan salat asar di belakang imam yang melaksanakan salat zuhur. Ya? Au dhuhra khalfa man yusalli asar, atau seorang makmum dia melaksanakan salat zuhur di belakang imam yang melaksanakan salat asar. Au al-ashr khalfa man yusalli isya, atau juga diperbolehkan bagi seorang makmum untuk melaksanakan salat asar di belakang imam yang melaksanakan salat isya. Adapun alasan mereka atau tanggapan mereka dengan hadis Nabi yang dibawakan oleh pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya imam itu harus diikuti, ini ialah dalam permasalahan zawahir. Naam. Dikarenakan kata mereka, li anal ihtimam fi hadhil hal la yata'athar. Bahwasanya mengikuti imam dalam permasalahan ini, naam, atau berbeda niatnya dalam salat, ini tidak mempengaruhi salat seseorang. Yani kalau imamnya salat asar, salat zuhur contohnya, kemudian makmumnya dia salat asar, maka ini tidak mempengaruhi pada salat yang dikerjakan oleh makmum tersebut. Naam. Kata beliau, Asy Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, kalau seandainya diperbolehkan bagi seseorang yang mengerjakan salat fardu di belakang imam yang mengerjakan salat sunnah dalam keadaan keduanya memiliki hukum yang berbeda. Ini saja diperbolehkan. Maka kata beliau, fakadzalika ikhtilaful ism la yadur. Demikian pula berbedanya nama dari salat tersebut, ini tidak mempengaruhi salat yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan ini merupakan pendapat yang paling benar, yang sahih. Nah, ini pendapat yang kedua yang disahihkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi tidak mesti seseorang yang dia salat bersama imam ketika imam melaksanakan salat zuhur, salat asar, ternyata dia niatnya itu salat zuhur. Kenapa? Karena mungkin dia tadi salat zuhur dikarenakan apa? Dia ternyata belum wudu. Dia ingat ketika mau salat asar, baru dia ingat. Maka ketika dia salat asar bersama imam tersebut, dia niatkan untuk salat zuhur. Maka ini diperbolehkan. Kenapa? Kalau seandainya salat fardu di belakang imam yang melaksanakan salat sunnah ini diperbolehkan dalam keadaan kedua hukum salat ini berbeda, apalagi dalam permasalahan yang demikian ini. Nah, baik. Kata beliau, fa idza qala qa'il, kalau seandainya ada yang bertanya, hadartu li salatil isya ba'da an uzina wa lamma uqimatis shalah tadhakkartu annani sallaitu adh-dhuhra bighairi wudu'in, fa kaifa usalli adh-dhuhra khalfa man yusalli al-isya. Kalau seandainya ada yang bertanya, saya menghadiri salat isya setelah mendengarkan azan di waktu isya, tatkala sang muadzin mengumandangkan iqamah untuk salat isya, aku mulai ingat, teringat bahwasanya aku tadi salat zuhur ini tanpa berwudu. Ya, ini beliau sebutkan contoh seseorang yang dia mengerjakan salat zuhur tanpa berwudu. Ternyata ketika tiba waktu salat isya baru dia ingat. Ya, dalam keadaan sudah qomat, dia ingat bahwasanya dia belum melaksanakan salat dia melaksanakan salat zuhur tadi tanpa berwudu. Fa kaifa usalli adh-dhuhra khalfa man yusalli isya? Lalu bagaimana saya salat zuhur di belakang imam yang melaksanakan salat isya? Kata beliau, naqulahu, kita katakan kepada dia, udkhul mal imam wa salli dhuhr. Silakan kamu salat bersama imam, ya. Imam yang mengerjakan salat isya. Wa salli dhuhr, namun kamu niatkan untuk melaksanakan salat zuhur. Kenapa? Karena kamu melaksanakan salat zuhur tadi dalam keadaan belum berwudu. Naam. Anta niyatuka dhuhru wal imamu niyatuhu al-isya wa la yadur. Maka dalam keadaan demikian ini, kamu salat bersama imam yang mana kamu itu salatnya niatnya salat zuhur, imam niatnya salat isya, dan ini tidak mempengaruhi salat yang kamu kerjakan. Adapun hadis Nabi, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Kata Nabi SAW, hanya saja amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Adapun hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, adapun hadis Nabi SAW bahwasanya imam itu dijadikan untuk diikuti dalam solat dan tidak boleh diselisihi, maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin, falaisa ma'nahu fala takhtalifu alaihi fi niyyah. Hadis ini bukan menunjukkan bahwasanya tidak boleh menyelisihi imam dari sisi niat. Ya, hadis ini tidak menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak boleh menyelisih imam dari sisi niat. Kenapa? Li'annahu fassala wa bayyana. Dikarenakan pada hadis tersebut dijelaskan setelahnya oleh Nabi SAW, kita tidak boleh menyelisih imam dari sisi apa? Ya, disambung oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut kelanjutannya, fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u. Kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis tersebut, apabila imam itu dia bertakbir, maka hendaklah kalian bertakbir, ikut bertakbir. Dan apabila imam itu sujud, maka hendaklah kalian ikut sujud. Dan apabila imam itu dia i'tidal, maka kalian juga ikut i'tidal. Ya. Maka kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwasanya larangan menyelisih imam dalam salat ini berkaitan dengan amal az-zawahir. Perbuatan-perbuatan yang zahir. Bukan dalam permasalahan niat. Naam. Dan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan satu dengan yang lainnya. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya. Jelas apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala bahwasanya tidak diharuskan bagi seseorang yang sholat di belakang imam itu melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang imam kerjakan. Dalam artian, dalam contoh kasus, ya, seseorang yang dia melaksanakan sholat sholat isya, dalam ini sebagaimana kasus dalam hadis ini, dalam kisah yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam kitab ini, beliau sebutkan seseorang yang dia melaksanakan sholat isya, tiba waktu sholat isya, enam, dikumandangkan azan, kemudian dia masuk dalam masjid, dikumandangkan iqamah untuk melaksanakan sholat isya, kemudian teringat, ternyata dia belum melaksanakan sholat ternyata dia melaksanakan sholat zuhur tadi, enam, dengan tanpa berwudu, atau dia baru ingat ternyata dia tadi belum sholat zuhur dalam keadaan dia berada sekarang di waktu isya. Maka tatkala itu dia sholat bersama imam, masuk bersama imam sholat berjamaah di waktu isya, namun dengan niat dia sholat zuhur, dan ini tidak mempengaruhi sholatnya, yakni sholatnya sah. 6. Setelah dia selesai salat berjamaah bersama imam yang tadi dia niatkan salat zuhur, baru dia melaksanakan salat isya sendiri. 6. Kenapa? Dikarenakan salat yang berbeda hukum saja ini diperbolehkan seseorang, bagi seseorang seperti tadi contoh kasus seseorang yang melaksanakan salat fardu di belakang imam yang melaksanakan salat sunnah, atau sebaliknya, seseorang yang mengerjakan sholat sunnah di belakang imam yang mengerjakan sholat fardu, ini saja sah sholatnya. Apalagi seseorang yang melaksanakan sholat dengan niat yang berbeda. Ya, maka ini diperbolehkan. 6. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi, bahwasanya imam itu dijadikan untuk diikuti dalam salat, tidak boleh kita menyisihinya, maka yang dimaksud di sini ialah dari gerakan-gerakan salat imam. Maka tidak boleh kita menyisih gerakan sholatnya imam ketika kita sholat bersama seorang imam. 6. Imamnya i'tidal, kita sujud atau semisalnya, dan atau al-muhim menyelisih imam dari sisi gerakan-gerakan imam, ini tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang kita dari menyelisihi imam. Nah, hal ini dijelaskan dengan lanjutan hadis tersebut. Kata Nabi apa? Fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam itu bertakbir, maka kalian ikut bertakbir. Kalau imam itu sujud, maka kalian ikut sujud. Kalau imam itu i'tidal, maka kalian ikut i'tidal. Nah, ini perkara-perkara yang wajib bagi makmum untuk dia mengikuti imam padanya. Adapun dalam permasalahan niat, maka tidak diwajibkan. Ya, boleh seseorang dia mengerjakan enam salat yang berbeda dengan imam seperti tadi. Tiba waktu isya, namun dia melaksanakan salat isya bersama imam, dia niatkan salat zuhur. Kenapa? Karena dia mungkin waktu zuhur dia lupa salat zuhur. Dia belum melaksanakan salat zuhur, maka dia niatkan salat zuhur di waktu isya dia bersama imam. Dia mengerjakan salat isya tatkala itu. Atau dikarenakan dia ketika melaksanakan salat zuhur tidak berwudu. Maka hal yang demikian ini diperbolehkan, berbeda niat antara makmum dengan imam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari permasalahan ini akan muncul lagi faedah atau permasalahan berikutnya. Naam. Kalau dalam permasalahan sama rakaatnya, jumlah rakaatnya, ini mungkin mudah. Lalu bagaimana kalau beda? Untuk kita melaksanakan salat tersebut, ya. Naam, ini insyaallah akan kita bahas penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam permasalahan ini pada pertemuan yang akan datang. Ini kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang disebutkan oleh beliau, dan masih banyak lagi faedah fiqhiyah yang berkaitan dengan salat yang jarang kita temukan. Dan ini disebutkan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini sekaligus menjelaskan tentang luasnya ilmu yang beliau miliki. Naam. Hadis yang menjelaskan tentang al-muraqabah, namun di dalamnya menyebutkan faedah-faedah yang berkaitan dengan seputar hukum fikih. Naam. Ini masalah muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat, ya. Kita ulangi lagi bahwasanya salat fardu dilakukan oleh seseorang di belakang imam yang mengerjakan salat sunnah ini sah, atau sebaliknya seseorang yang mengerjakan salat sunnah di belakang imam mengerjakan salat fardu tetap sah. Kemudian salat bersama imam dengan niat salat yang berbeda, ini juga sah salatnya. Nah, berdasarkan dalil adillah yang dibawakan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.